lambatkan sedikit arah matamu, arahkan ke hadapanku. Tak terlihatkah air mataku telah lemah untuk detikmu dan detikku sungguh. Terakhir ku meminta, apa bolehkah aku pinjam pelukanmu sebentar saja. Ku kembalikan selesai menangis karena dirimu aku terbiasa berkawan dengan lara. Jika memang terpaksa, tak perlu kau memaksa. Bagi detikmu dan detikku sungguh. Terakhir ku meminta, apa bolehkah aku pinjam pelukanmu sebentar saja. Ku kembali jika memang